pegang tanganku. Aku rindu saat teduh bersamamu. Dekap aku dalam hangat naunganmu. Bawa hidupku padamu, masuk dalam altarmu yang kudus. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu tinggal di dalam hatimu. Kebenaranmu Bapa lebih dari nafasku. Bapa, ku perlukan kasihmu. Kasihmu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Bapa, pegang tanganku.